والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Akhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kemarin kita sudah baca ayat yang ke-61 dari suratul Baqarah, masih terkait perbuatan orang-orang Bani Israel yang mereka meminta untuk digantikan dari al-manna wa salwa dengan sesuatu yang kelasnya jauh di bawahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa dhuribat alaimul adzillah wal maskanah. Naam. Sekarang kita masuk di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-62. Rahman, bawa ini terjemahan. Dibaca ayatnya, dibaca terjemahnya. Dua santri yang tugasnya baca selama ini sudah purna tugas, sudah selesai. Sekarang tinggal yang lainnya. Baca ayatnya, terus baca terjemahnya. Qala Allah Ta'ala di ayat yang ke-62 dalam surat Al-Baqarah, innal ladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Qala Asy-Syuuti rahimahullah, bil anbiya min qabl, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan para nabi-nabi sebelumnya. Walladzina hadu hum al-yahud, dan orang-orang yang hadu, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Wan nasara, dan orang-orang Nasara, kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Wasabiin, dan sabiin, para ulama ikhtilaf tentang sabiin. Asyuti rahimahullah beliau menyebutkan di sini ta'ifatun minal yahud au nasara, ini kelompok dari Yahudi atau Nasoro. Ya, tadi apa itu? Di situ? Nasoro. Sobi'in itu diterjemahkan apa itu? Nasoro. Apa? Ya, di situ di terjemahannya itu Sobi'in itu apa? Hanya ditulis Sobi'in gitu. Di sini beliau rahimahullah menyebutkan minal Yahud au Nasoro. Ya. Yahudi atau Nasoro. Asy Abdurrahman As'adi rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini, beliau rahimahullah menyebutkan as-sabi'in as-sahih annahum min jumlatin firaqin nasara. Ini as-sa'di rahimahullah. Mereka itu termasuk dari kelompoknya orang-orang Nasara. Ini yang dikuatkan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan as-sabi'in, beliau membawakan beberapa pendapat yang kemudian diantaranya yang beliau rajihkan ini umat yang tersendiri, yang mereka di atas fitrah, yang mereka di atas fitrah. Jadi as-sabi'in ini ada yang berpendapat dia termasuk Nasara, ada yang berpendapat dia termasuk Yahud, yang semuanya dibawa pada Suyuti rahimahullah. Ada yang menyatakan mereka termasuk Majusi. Ada yang menyatakan mereka itu para penyembah malaikat, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ada yang menyebutkan dia itu umat yang tersendiri, beragama dengan agama khusus. Ada yang menyatakan mereka-mereka tidak memiliki agama khusus, mereka berada di atas fitrah. Mereka berada di atas fitrah. Nah, mereka jika Rasul datang kepada mereka, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik. Dan ini diantaranya yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Baik. Juga disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar ketika menyebutkan as-sabi'in wa hum qaumun baquna ala fitratihim. Mereka ini suatu kaum yang di atas fitrah mereka, yang tetap di atas fitrah mereka. Wala din muqarrar lahum yattabi'una. Tidak ada agama yang tetap yang mereka ikuti. Haula jami'an idza saddaqu billah ila akhirih. Jadi beliau dalam tafsir Muyassar beliau menguatkan pendapat ini para ulama, dan ini pendapatnya Ibnu Katsir rahimahullah. Sehingga ada yang menyebutkan mereka-mereka ini adalah Salman Al-Farisi dan kaumnya. Salman Al-Farisi dan kaumnya. Baik. Intinya ikhwan fiddin azani wa azakumullah, para ulama ikhtilaf ketika menafsirkan tentang siapa as-sabi'in. Man amana minhum, dan orang-orang yang beriman minhum di antara mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Sabi'in, Jika di antara mereka ada yang beriman billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, fi zamani nabiyina, di zaman nabi kita, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, orang-orang Sabiin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihah, dan mereka beramal soleh, bisyariatihi, dengan syariatnya, dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala mereka, ai thawabu a'malihim, pahala amalan-amalan mereka, mereka diberikan pahala dari amalan soleh yang mereka jalankan. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, wala khaufun alaihim, mereka tidak terjangkiti khauf, takut. Khauf itu menghadapi sesuatu yang akan datang, tidak ada kekhawatiran pada mereka. Walahum yahzanun, mereka tidak bersedih dari apa-apa yang telah lewat. Khauf itu untuk yang ke depan yang akan datang. Yahzanun untuk yang telah lewat, enggak bersedih dari yang telah lewat dan enggak khawatir dari apa yang akan datang. Ru'iya fi dhamir amana wa amila solihan lamtun man wa fima ba'dahu ma'nahu walahum yahzanun. Ru'iya fi dhamir amana, ini di masuk di dhamir amana, man amana wa amila ya. Wa man wa fima ba'dahu ma'nahu. Baik, ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Naam. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Baik. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat-ayat sebelumnya hukuman bagi Bani Israel, ditimpakan kepada mereka kehinaan, ditimpakan kepada mereka al-maskanah, kefakiran. Kemudian Allah murka kepada mereka. Allah murka kepada mereka di ayat sebelumnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang-orang yang tidak berbuat demikian dari kalangan Bani Israel. Karena tidak semuanya Bani Israel berbuat demikian, ya. Tidak semuanya Bani Israel menjalankan ini. Nah, kalau kita baca ayat sebelumnya, seakan-akan semua Bani Israel itu mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala, semua orang Bani Israel mendapatkan kehinaan, ya. Tapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala, ketika di ayat sebelumnya, wabau bighadabin minallah, mereka mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata ada di antara mereka yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ada di antara mereka dari golongan Bani Israel yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Alladina amanu walladina hadu wannasoro wassobi'in. Ini dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Innaladina amanu, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Innaladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ini yang dimaksudkan adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waladina hadu, ini orang-orang Yahudi yang mereka mengikuti syariatnya Musa alaihi salam. Wan Nasara, ini yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam, ya. Dari umatnya Muhammad, dari umatnya Nabi Musa, dari umatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bahkan kemudian as-Syafi'in, ya, yang tadi telah disebutkan, segolongan dari Nasoro atau segolongan dari Yahudi atau yang lainnya, dari pendapat yang lainnya, yang mereka ini beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata di situ nam Allah mengecualikan ada di antara mereka-mereka dari golongan Bani Israel yang tetap Allah berikan pahala bagi mereka ketika mereka mau beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Baik. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah ayat yang ke-62. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yadlimu ahadan. Anna Allah Subhanahu wa taala la yadlimu ahadan. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun. Seluruh manusia yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka mendapatkan pahala atas amalannya dan mendapatkan keutamaan-keutamaan apa yang telah disebutkan dari ayat ini. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak khawatir, tidak takut, dan tidak bersedih. Yang kedua, buah dari keimanan kepada Allah dan hari akhir, samaratul iman billahi wal yaumil akhir. Buah keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah husulul ajr, mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala, falahum ajruhum. Yang kedua, intifaul khaufi mimma yastakbal. Intifaul khaufi, ditiadakan rasa takut, mimma yastakbalu, dari apa-apa yang akan datang. La khaufun alaihim, ya, dari ayat ini. La khaufun alaihim, ditiadakan ketakutan dari apa-apa yang akan datang. Dan buah yang ketiga, ditiadakan al-hazan ala ma madha, ditiadakan bersedih atas apa-apa yang telah lalu. Ini buah dari beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang pertama mendapatkan pahala, yang kedua ditiadakan padanya rasa takut menghadapi sesuatu yang akan datang, dan ditiadakan kesedihan pada mereka dari apa-apa yang telah lalu. Nah, baik, ini tidak ada bedanya. Baik mereka itu dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik orang-orang Yahudi, baik orang-orang Nasara, dan yang lainnya. Jika mereka mau beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, jika disebutkan kejelekan pada suatu golongan, jika disebutkan sesuatu kelompok kejelekan pada suatu kaum, ya, di situ masih ada orang-orang yang baik di antara mereka. Naam. Jika disebutkan idza dzukira bisyarri ala qaifatin, jika disebutkan dengan kejelekan atas sebuah kelompok, wa kana minhum ahlu khairin, ada di antara mereka, masih ada di antara mereka orang-orang yang di atas kebaikan. Naam. Baik, sehingga tidak akan pernah kosong suatu kaum itu dari orang-orang yang baik, ya, pasti ada di antara mereka orang-orang yang baik. Nah, ketika disebutkan kejelekan orang-orang Bani Israel di ayat sebelumnya, mereka yakfuruna bi ayatillah, mereka mengkufuri ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna nabiyyin, mereka membunuh para nabi bighairil haq. Ini Allah sebutkan sifatnya orang-orang Yahudi. Apa yang dijalankan Bani Israel, ternyata tidak semua mereka itu demikian. Masih ada di antara mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nanti akan kita sebutkan di 3 ayat setelahnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang Bani Israel dijadikan sebagai kera. Ya. Ketika mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Di situ tidak semua orang Bani Israel kemudian dijadikan kera semuanya. Ada di antara mereka-mereka ini yang tidak berbuat hal itu. Ya. Jadi tidak dipukul rata, tidak semuanya. Ketika disebutkan ada kelompok yang berbuat kejelekan, di situ masih ada, meskipun kecil jumlahnya, masih ada orang-orang yang di atas Allah. Makanya ketika Allah sebutkan mereka-mereka ini membunuh para anbiya, baik Allah ikutkan di sini, di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan diberikan pahala pada mereka, dinafikan khauf dan hazm. Ya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Masyaallah. Lanjut. Terus. Nah. Terjemahnya. Baik. Qala Suyuti rahimahullah, wadhkur, dan ingatlah, id akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil mitsaq ahdakum, perjanjian dengan kalian. Ketika kami, Allah sebutkan, mengadakan perjanjian dengan kalian, bil amal mimma fit Taurat, untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Taurat. Perjanjian Allah dengan Bani Israel agar mereka mengamalkan kandungan Taurat. Qad rafa'na fawqakum tura, dan sungguh kami telah mengangkat di atas kalian Tur, gunung Tur. Jadi tadi disebutkan Sinai, Tur Sina gitu ya, Sinai. Al-Jabal, Tur Al-Jabal, Tur adalah jabal, gunung. Allah angkat gunung itu di atas orang-orang Bani Israel. Iktala'nahu, dicabut oleh Allah. Kami cabut gunung itu min asli, dari akarnya, dari asalnya. Ya. Alaikum, di atas kalian. Ya. Diangkat, dicabut oleh Allah gunung itu yang besar itu, dan diletakkan di atas orang-orang Bani Israel. Ya. Ini menunjukkan ini perjanjian ini luar biasa, karena gunung yang diletakkan di atasnya bukan kitab suci, bukan apa, gunung yang diletakkan di atas kepala mereka. Lamma abaitum qabula, ketika kalian enggan menerimanya. Ketika kalian enggan menerimanya, Allah angkat gunung di atas kepala-kepala mereka. Wa qulna, dan kami menyatakan, khudu ambillah ma'atainakum biquwah, ambil apa-apa yang kami datangkan kepada kalian bikuah bijiddin wastihadin, dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras. Ambillah, amalkanlah Taurat. Wadkuru ma fihi, dan ingatlah apa-apa yang ada di dalamnya. Bil amal bi, dengan mengamalkan dengannya. Amalkan kandungan Taurat. La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa, agar kalian itu terhindar dari nar awil ma'asi, dari neraka atau kemaksiatan. Ini perjanjian yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala sampai mencabut gunung dan diletakkan di atas kepala kepala mereka. Nah. Kemudian di ayat berikutnya, summa tawallaitum ai a'radtum, kemudian kalian berpaling. Tawalla, a'radtum, kemudian kalian berpaling. Mim ba'di dzalika, setelah itu, mim ba'dil mitsaq, setelah perjanjian itu, ya, padahal Allah sudah angkat gunung di atas kepala mereka, ternyata mereka berpaling. Ya. Ani ta'ah, tidak mau taat. Padahal sudah begitu mengerikan perjanjiannya, ya. Diletakkan gunung di atas kepala mereka, tetap mereka tidak mau taat. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuh, seandainya bukan karena keutamaan Allah kepada kalian dan kasih sayang Allah kepada kalian, bitaubah, dengan taubat, au takhirul azab, atau mengakhirkan azab, bentuk enam kasih sayang Allah kepada orang-orang Bani Israel yang berpaling dari perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah masih menerima taubat mereka jika mau bertobat, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan azabnya ketika itu. Dibentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Lakuntum minal khasirin, niscaya kalian termasuk golongan orang-orang yang khasirin ay alhalikin, orang-orang yang binasa. Khasirin itu maknanya merugi, ya, asli katanya. Di sini beliau tafsirkan makna khasirin ay alhalikin, orang-orang yang binasa. Ya. Jika bukan karena keutamaan dan rahmat Allah, kalian pasti termasuk golongan orang-orang yang binasa, sudah diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena perbuatan kalian. Naam. Khani fi dina azani wa a'azakumullah. Taib. Dari dua ayat ini, ya, kita bisa mengambil faedah darinya. Di antaranya kesombongan Bani Israel. Kesombongan Bani Israel. Nah, mereka tidak mau beriman sampai Allah subhanahu wa ta'ala letakkan gunung di atas kepala-kepala mereka. Jadi seakan-akan gunung itu menjadi payung bagi mereka. Nah, dan ketika itu mereka beriman, ketika itu, ya, seakan-akan mereka itu beriman dengan terpaksa karena Allah sudah letakkan gunung di atas kepala-kepala mereka. Naam. Baik. Ketika itu mereka beriman, ya. Ini kesombongan Bani Israel. Baik. Kemudian juga bisa kita ambil faedah dari ayat ini, qudratullah wa quwwatuh, kekuasaan dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala ketika bisa mengangkat dan mencabut gunung dan diletakkan di atas kepala-kepala Bani Israel. Nah, tidak ada seorang makhluk pun, ya, yang bisa menjalankan ini, mencabut gunung dari tempatnya, menggeser dan memindah gunung dari tempatnya. Naam. Kemudian faedah berikutnya dari ayat, dua ayat ini, wajib bagi ala kulli muslim, kewajiban bagi setiap muslim untuk mengamalkan kandungan kitab sucinya, untuk mengamalkan kandungan kitab sucinya. Naam. Ini diambil dari khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi. Ya. Mengamalkan kandungan kitab sucinya. Nah. Tentunya ikhwan fi din azani wa a'azakumul, tidak mungkin seorang itu mengamalkan kandungan kitab sucinya ketika dia tidak membacanya. Ya. Dari mana dia tahu kandungan isinya dan mengamalkannya ketika dia tidak membacanya? Nah. Maka inilah kewajiban bagi setiap pribadi muslim yang mereka harus membaca kitab sucinya dan memahaminya, ya. Kemudian mengamalkannya. Ini tujuan utama diturunkan Al-Quran. Nah, baca Al-Quran itu. Nah. Kemudian pahami maknanya. Kemudian amalkanlah, ya. Terutama di kesempatan bulan Ramadan, ya. Yang para ulama kita, para ulama salaf, mereka berlomba-lomba untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran. Ada yang 3 hari khatam, ada yang lebih dari itu, ya. Baik. Tapi juga tentunya yang terpenting di situ adalah membacanya dan memahami kandungannya. Bukan hanya sekedar menghafalkan dan membacanya, tapi juga memahami maknanya. Ya. Itu yang disebut dengan tadarus Al-Quran, mempelajari kandungan Al-Quran. Memaknai maknanya, kemudian menafsirkannya. Ya. Ini yang penting untuk kita jalankan, ya. Di bulan Ramadan Jibril alaihissalam datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetorkan hafalan beliau dari Al-Qur'an. Nah. Dan juga disebutkan dari ulama salaf, kita sebutkan mereka banyak membaca Al-Qur'an. Maka ketika di bulan Ramadan itu seseorang bisa menjalankan 3 itu, masya Allah, luar biasa. Dia bisa menyetorkan hafalannya, merojak hafalan Qurannya. Dia bisa membaca Al-Quran. Dia bisa membaca tafsirnya, ya. Lengkap dari apa yang disebutkan para ulama, ya. Ketika apa memanai taib bertemunya Jibril alaihissalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika santri-santri itu imtihan Qur'annya di bulan Ramadan misalnya, wah, dia sudah mendapatkan 1 di situ, setoran hafalan, murojaah hafalan Qur'annya, ditambah dengan membaca Qur'annya, ditambah dengan membaca tafsirnya, ya. 3 makna. Baik, ini tercakup semuanya, insyaallah. Nah. Ini khan fidina zani wa azakumullah. Baik. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, bahwasanya mengamalkan kandungan kitab suci, mengamalkan kandungan kitab suci, ya, mengamalkan kandungan Al-Qur'an menghasilkan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. Ya. Orang-orang yang mengamalkan kandungan Al-Qur'an bagi kaum muslimin dan juga kitab yang lainnya dari orang-orang sebelum kita, itu akan menghasilkan ketakwaan. Baik. Kemudian juga faedah berikutnya dari ayat ini, fadlullah wa rahmatu ala Bani Israel, keutamaan dan rahmat Allah kepada Bani Israel, ya, yang tadi disebutkan. Seandainya bukan karena keutamaan Allah dan rahmat Allah kepada Bani Israel, saya mereka akan dibinasakan oleh Allah. Lakuntu minal khasirin, minal halikin, kalian termasuk golongan orang-orang yang binasa, orang-orang yang merugi, ya. Karena nikmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, Allah tidak menyegerakan adabnya. Allah terima tobat kalian. Baik. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita kembali, mungkin ini faedah yang tadi sudah disebutkan, kesombongan Bani Israel, ya. Setelah mereka beriman, tatkala gunung itu diletakkan di atas kepala mereka, setelah kejadian itu summa tawallaitu min ba'di dzalika, mereka kembali kemudian tidak menjalankan kandungan kitab mereka, ya. Nah, kembali menyimpang, ya, setelah perjanjian tersebut. Baik, mustahir. Walakot, dan sungguh-sungguh, kata Suyuti rahimullah, qasam, ini lamnya sumpah. Walakot, gandeng la, sumpah. Kot, ini ditekankan, lakot, sungguh-sungguh, ya. Alimtum araftum, sungguh-sungguh kalian telah mengetahui, alladzina tadau tazawazul hadda, tadau adalah orang-orang yang melampaui batas. Kalian telah mengetahui orang-orang melampaui batas, minkum di antara kalian Bani Israel, fisabti, di hari Sabtu. Ini nanti akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Sabtu itu ada apanya pada saat itu. Bisai di samak, dengan mencari ikan, ya, memburu ikan. Allah tetapkan hari Sabtu itu bagi Bani Israel hari libur. Tidak boleh bekerja di hari itu, ya. Ini hari rayanya orang-orang Yahudi. Tetapi di hari Sabtu itu Allah Subhanahu wa taala jadikan lautan itu banyak ikannya. Ikannya sampai ngambang-ngambang, ya. Yang bikin mereka tertarik untuk menangkapnya. Tapi Allah melarang berkarya, ya, di hari Sabtu itu. Namanya orang-orang Yahudi, namanya orang-orang Bani Israel. Baik. Mereka kemudian membuat tipu daya. Hari Jumat pasang jala atau keramba, ngambilnya hari Ahad, ya. Sudah dipasang hari Jumatnya, nah, ikan masuk di situ hari Sabtu ke jaringnya, ngambilnya hari Ahad, ya. Berarti kan hari Sabtu, saya kan hari Sabtu pray, ya, nggak mancing. Nah, wong saya masangnya hari Jumat, ngambilnya hari Ahad, ya. Sabtu enggak berkarir, Sabtu enggak ngambil ikan. Ini khilahnya mereka, tipu dayanya mereka. Baik, fisabti, ini kisah ya Sabtu itu. Naam. Waqad nahainahum anhu, dan sungguh kami telah melarang mereka darinya untuk ngambil ikan, untuk mancing di hari Sabtu itu. Wahum ahlu Ailah, ini penduduk Ailah. Faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kunu, jadilah kalian kiradatan, kera, khasiin, mubadin, yang jauh, yang hina. Wakanu wahalaku ba'da salasati ayyam, jadilah mereka kera dan mereka binasa setelah tiga hari. Mereka binasa setelah tiga hari. Ini hukuman Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Astamir, ayat berikutnya. Faja'alnaha, maka kami jadikan ha, ini para ulama beda pendapat, ini dhamirnya kembali kemana? Kami jadikan dia, ini kembali kemana ini? As-Suyuti di sini menguatkan aitil kal uqubah, kami jadikan hukuman itu ya, hukuman itu dijadikan mereka nakalan ibratan, sebagai ibroh ya, maniatan, sebagai penghalang, min irtikabi misli ma'amilu, dari menjalankan apa yang seperti mereka kerjakan. Itu makna nakalan, sebagai pelajaran ya. Hukuman yang membuat jera orang lain yang melihatnya, saya enggak akan berbuat demikian karena nanti akan dihukum seperti itu ya. Maka sebagai bentuk pelajaran ketika mereka dijadikan kera, lima baina yadaiha wa ma khalfa'ai lil umam, bagi umat-umat allati fi zamaniya, di zamannya itu, wa ba'daha, dan umat setelahnya. Ini sebagai bentuk pelajaran. Wa mau'idhatan lil muttaqina lillah, lil muttaqina Allah, dan sebagai mau'idhah, nasihat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa khussu bidzikri Allah, dikhususkan, disebutkan di sini, li'annahum al-muntafi'una bi khilafi ghairihim, karena mereka lah orang-orang yang apa, bisa mengambil manfaat berbeda dengan orang-orang selain mereka. Naam. Dua ayat ini ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Bisa kita ambil pelajaran darinya. Tadi sebutkan ikhtilaf para ulama ketika menyebutkan dhamirnya itu ya. Ha, faja'alnaha lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Ya. Di situ ada yang menafsirkan uqubah, ada yang menafsirkan al-qaryah. Ya, hanya itu kembali ke hukuman. Ada yang menafsirkan itu kembali kepada qaryah. Nah, negeri itu yang mendapatkan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, taubih al-yahud, celaan kepada orang-orang Yahudi yang ada pada zamannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka tidak mau beriman. Ketika mereka tidak mau beriman. Celaan orang-orang Yahudi pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, padahal mereka sudah dikasih pelajaran pada nenek moyang mereka. Ya. Kemudian yang kedua, haramnya khilah, tipu daya. Nah, haramnya tipu daya. Baik. Dan orang yang berbuat dosa dengan cara tipu daya, ini dosanya lebih besar dibandingkan berbuat dosa dengan terang-terangan. Berbuat dosa dengan terang-terangan. Kalau mereka Sabtu itu mancing terang-terangan, itu dosanya lebih ringan dibandingkan mereka pasang jala hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Itu namanya khilah. Ya. Dan khilah itu lebih besar dosanya dibandingkan terang-terangan. Nah, kayak khilah itu zaman sekarang ini mengambil uang riba. Ya. Dengan terang-terangan atau dengan, kalau dengan khilah, dengan bahasa mudharabah bagi hasil, ya, itu dosanya lebih besar. Ya. Dibandingkan terang-terangan, memang ini utang sekian, nanti banyak sekian, itu terang-terangan riba. Itu dosanya lebih mending dibandingkan orang yang menjalankan riba dengan dibungkus dengan tipu daya dengan nama mudharabah atau yang selainnya. Ya. Karena itu lebih apa? Lebih samar keharamannya. Nah. Makanya Ayub Asy-Syakhtiyani rahimahullah beliau berkomentar, innahum yukhadi'unallah, mereka itu menipu Allah, kama yukhadi'una sibyan, sebagaimana mereka menipu anak-anak kecil. Ya. Sebagaimana mereka menipu anak-anak kecil. Walau atal amru ala wajhi lakana ahwan, kalau saja mereka itu kerjakan apa adanya, niscaya dosanya lebih ringan. Ya. Terang-terangan hari Sabtu mancing itu lebih ringan dibandingkan dia pasang jala hari Sabtu, hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Ya, itu khilah. Baik. Dan khilah itu perbuatan orang-orang Yahudi. Ya. Dan dicontoh nam oleh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, mereka-mereka juga ketika apa menjual apa itu lemak bangkainya. Ya, lemak bangkai. Baik. Ini juga termasuk khilah yang dijalankan orang-orang Yahudi. Nah. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan khilah, tipu daya yang dijalankan kaum muslimin sekarang itu asyaddu min hilatil yahud. Ya. Tipu daya yang dijalankan umat ini, kaum muslimin sekarang itu lebih dahsyat dibandingkan khilah yang dijalankan orang-orang Yahudi. Nah, ini pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Baik. Kemudian faedah lain dari ayat ini menunjukkan kudratullah, kekuasaan Allah ketika menjadikan manusia itu menjadi kera. Nah, seketika langsung menjadi kera. Dari ayat faqulna, ini bisa kita ambil faedah isbatul qaulillah, menetapkan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana tadi kita singgung, orang-orang yang Allah jadikan mereka menjadi kera ketika itu orang-orang yang menjalankan khilah di hari Sabtu, ya. Adapun orang-orang yang melarang mereka, ada yang melarang mereka, jangan, itu dilarang. Ini mereka tidak dijadikan kera, selamat. Ya. Jadi yang dijadikan kera itu orang-orang yang berbuat itu. Tapi ada di antara mereka yang melarang mereka, menasihati saudaranya agar tidak menjalankan perbuatan itu. Ini mereka selamat. Mereka tidak dijadikan kera. Nah, ada golongan yang ketiga, golongan yang sakatu, yang diam saja, wis jarno lah. Ya. Ketika melihat saudaranya berbuat itu menang, jarno dibiarkan, enggak diingatkan, enggak diperintahkan, wis pokoknya enggak mau tahu. Nah, tapi ini golongan yang ketiga. Jadi, yang enggak ikut-ikut campur, enggak ikut ngelarang, enggak ikut berbuat, jadi, ini Allah tidak sebutkan bagaimana apa yang Allah perbuat kepada mereka. Ya. Orang-orang yang menjalankannya di hari Sabtu dijadikan sebagai kera. Orang-orang yang melarang mereka ini selamat tidak jadi kera. Dan ada orang-orang yang diam, ini Allah tidak sebutkan. Ya. Jadi apa mereka ini? Ya. Baik. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya hukuman pada umat-umat terdahulu itu sebagai ibroh dan pelajaran bagi orang-orang setelahnya agar jangan menjalankan perbuatan yang sama. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayya wa ma khalfaha. Inilah diantaranya apa fungsi tujuan Al-Quran menyebutkan kisah-kisah umat terdahulu agar kita jadikan ibroh, jangan sampai kita berbuat dengan perbuatan yang sama dengan mereka. Nah, baik. Kemudian yang terakhir, dua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, innalladzina yantafi'una bil mawa'id, orang-orang bisa mengambil mau'idah itu adalah hum al-muttaqun, mereka itu hanya orang-orang yang bertakwa. Ya. Mereka itu hanya orang-orang yang bertakwa. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafaddalu. Barakallahu fikum.